satu rakaat. Walau ta'akhkhara masbukun lam yastahil bisunnatin liitmamil Fatihah. Falam yudrikil imama illa wa huwa mu'tadilun lahat rakaatu. Walau ta'akhkhara masbukun jika masbuk terlambat. Masbuk artinya terlambat ya. Masbuk adalah makmum yang terlambat dan ta'akhkhara. Ta'akhkhara artinya dia terlambat terlambat dari imam. Lam yastahil bisunnah, yang dia tidak melakukan kesunahan. Jadi terlambatnya tadi bukan dikarenakan dia menyempurnakan sunnah. Li'itmamil Fatihah, keterlambatan itu karena dia menyempurnakan Fatihah. Jadi seharusnya masbuk itu setelah imam ruku dia langsung ruku ya. Setelah imam ruku dia langsung diperbolehkan ruku walaupun Fatihahnya belum selesai, atau bahkan walaupun belum membaca Fatihah sama sekali, itu dia diharuskan langsung ruku. Permasalahan ini dia tetap meneruskan Fatihahnya, tetap menyempurnakan Fatihahnya. Falam yudrikil imama illa wa huwa mu'tadil. Setelah dia menyempurnakan Fatihahnya, dia melakukan gerakan sholat dengan sendiri, dan di saat dia berdiri imam sudah di posisi iktidal. Jadi dia tidak mampu mengejar imam kecuali imam sudah di posisi iktidal. Maka rokaat yang dilakukan itu sia-sia ya, lawat rokaatu. Rokaat yang dilakukan itu sia-sia. Jadi batas maksimal menemukan imam adalah ruku ya. Selama imam masih ruku, maka rokaat maka rokaatnya masih dianggap. Tapi kalau imam sudah itidal, rokaat yang dilakukan itu sia-sia. Artinya nanti setelah imam salam diharuskan menambah lagi satu rokaat. Kemudian membaca Fatihah, membaca sunnah ya, membaca sunnah bisunatin ini, contohnya seperti doa iftitah ya, contohnya seperti doa iftitah. Dan kalau membaca Fatihah itu nanti akan dijelaskan di sholat jamaah ya, tentang terlambat yang membaca Fatihah. Jadi kesimpulannya, bagi makmum yang seperti ini, bagi masbuk yang seperti ini, ma'a basmalatin. Sebentar ya. Jadi lam yastagil bisunah ini sebuah catatan ya, sebuah catatan hukum. Artinya mengecualikan seorang masbuk, makmum masbuk yang dia terlambat oleh imam dikarenakan hukuman ya, dikarenakan hukuman. Hukuman yaitu membaca Al-Fatihah. Jadi lam yastahil bisunah ini artinya setelah takbir dia langsung membaca Fatihah. Dan nanti akan dijelaskan bahwa seorang masbuk di saat dia takbir, setelah itu dia membaca Fatihah, dia membaca sunnah terlebih dahulu, padahal yang harus dilakukan itu mestinya langsung Fatihah ya. Mestinya yang harus dilakukan oleh makmum masbuk itu langsung membaca Fatihah, tapi dia membaca sunnah terlebih dahulu, lalu imam ruku. Maka baginya, ini nanti penjelasannya ada di penjelasan tentang sujud sahwi ya. Maka ia dihukum ya, dihukum dalam arti dia diharuskan membaca kadar Fatihah sesuai waktu yang digunakan untuk membaca sunnah. Jadi bacaan sunnah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan kalau memang menyebabkan dia terlambat dari imam. Jadi setelah takbir dia harus langsung baca Fatihah, mestinya begitu. Tapi kalau membaca sunnah terlebih dahulu, dia tidak boleh langsung mengikuti imam. Dia harus membaca Al-Fatihah sesuai dengan waktu yang digunakan untuk membaca sunnah. Dan bagi orang ini, jika ia menemukan imam masih dalam keadaan ruku, ia masih mendapatkan satu rokaat. Tapi kalau imam sudah itidal, ia tidak mendapatkan rokaat dan tidak diperbolehkan ruku, ya, tidak diperbolehkan langsung ruku, sebab rukunya tidak dianggap, ya, sebab rukunya tidak dianggap. Jadi kalau imam sudah itidal, dia tidak diperbolehkan ruku, tetapi dia langsung mengikuti imam turun ke sujud. Langsung mengikuti imam turun ke sujud, dan jika hal itu tidak dilakukan maka sholatnya batal. Jadi makmum masbuk yang membaca sunnah setelah takbir dan makmum masbuk yang tidak membaca sunnah, ini hukumnya berbeda. Terkhusus makmum masbuk yang membaca sunnah sebelum Fatihah, ini justru dia mendapatkan hukuman seperti tadi, ya, harus membaca Fatihah sesuai waktu yang dihabiskan untuk membaca sunnah. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi di bab sujud sahwi, di pembahasan tentang sujud sahwi.